Seorang dokter anak terkenal terlambat datang ke tempat praktek suatu hari. Terlihat dari kejauhan antrian pasien sudah sampai keluar-keluar. Ada anak yang berlari-lari, ada anak yang menangis, dan ada orang tua sibuk menenangkan anak tersebut, dan masih banyak lagi masalah. Untuk mengambil hati para pasien, sang dokter beramah-tamah sambil berjalan ke ruang prakteknya. "Hai, siapa namanya? Cantik sekali," suara dokter diramah-ramahkan bertanya pada seorang anak. "Nama saya Dwi, dokter," jawab sang anak. "Wah, saya tahu, ibu kamu waktu dulu pasti ngidam duit ya," katanya kepada sang ibu. Lalu ibunya berkata, "Loh, kok dokter tahu sih?" gitu. Sang dokter tersenyum bangga dan berkata pada anak yang duduk di sebelahnya, "Kalau kamu siapa namanya, anak manis?" "Saya Dona, dokter." "Oh, saya tahu, mama kamu pasti waktu hamil ngidamnya donat ya," kata sang dokter. "Oh iya, kok dokter tahu sih?" kata sang ibu tersipu. Pak dokter melanjutkan dan hendak bertanya pada pasien ketiga, mendadak sang ibu berdiri. "Titi, ayo pulang, nanti ketahuan waktu hamil kamu ibu ngidam apa."